bukan cintaku karang cintaku. Jangan pernah engkau ragukan, kau ibarat rembulan aku yang jadi bintangnya. Kau kan selalu kujaga karena kau satu-satunya kekasihku. Kan ku curahkan cintaku seperti cintaku pada ibuku. Akan ku rawat dirimu seperti aku merawat tubuhku. Keutuhan cinta kita harus kita jaga. Cintaku pada ibuku akan kurawat dirimu seperti aku merawat tubuhku. Keutuhan cinta kita harus kita jaga. Cintaku pada ibuku dirimu. Seperti aku merawat tubuhku, keutuhan cinta kita harus kita jaga.